kau membuai diriku dalam damba asmara. Oh, sejuta harap kau beri semerbak wangi kau tebar. Wow, hembusan nafas cintamu telah kau ingkari. Aku lihat kau dengan yang lain, yeah, mengharapkan kasih suci yang tak berhenti. Oh, oh, oh. Kau memang terindah, kau memang termanis. Kau membuai diriku dalam damba asmara. Oh, oh. Sejuta harap kau beri semua wangi kau tebar. Hembusan nafas cintamu telah kau ingkari, yeah. Aku lihat kau dengan yang lain, no, mengharapkan kasih suci yang tak berat. Berarti